zaman urang sadang serang. Guys, 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Tetang tuh di mana mangkalna, no penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mahnya tang tuh capek, nanggung jeruk unggal poe init isuk balik sore. Bari batin teh sapirangannya kudu dikumaha, dengan sakitu kenyataanana. Komode Mang Darman teh boga anak, no masih di SD kene. Kaperluanana teh loba kaci, dada geuning ayeuna mah sakola teh sagala duit. Waduh, ongkoh wajib belajar, nya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kernu sangsara mah anger we sesak napas nyamang kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang Darman, temana ngasup sakola. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek di kumaha deui puku hirup sakitu-kituna. Komo kapan dagang jeruk mah tetang, tu hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sapa bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem na kasahadei melain tak tukang renten. Dages pugu hari tetangga nama Sarwawai. Imah nungan segede kandang monyet teh suratna diborahke, nyatong rewas. Lamun waktu malikan lewih nate ditangtukan sakitu persena. Dages pugu hari tukang renten mati bahela oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman, eger mah hirup kapencet. Aya nu nambah ngagencet Mang Darman, uyuhan tepejet. Tapi aya ari hikmah namanya anger. Disabrak boga hutang Mang Darman beki getol kana dagangna. Unggal poe udar ide susuganan jeruk beak, aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jalma mun keur siang, sagala ge mata owah. Keur nagong di hiji jalan, jeruk acan, payu-payu acan, kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lui tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogonek, basa nampak keputusan yen tanggungan jeng jeruk na kudu ditebus sakitu. Opat poe ti harita Mang Darman niat rek nebus. Da kabeneran aya kene duit sesa panginjeman ti ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana, jerukna teuing ka mana, duka dileg-leg usaha. Mang Darman tong kaget Mang Darman. Hirup mah heuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman, bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngagalaksa, kaluhur leletah.